katakanlah kata akrab dalam cinta. Tak mungkin engkau berkata cinta jikalau tak ada pengorbanan di sana. Cinta menuntut seseorang untuk berubah pada dirinya, mendekat menyatu dengan yang dicintainya. Dan perubahan adalah sebuah pengorbanan, mengabaikan kesukaan, apa yang menjadi pusat buat diri sendiri. Diabaikan, diganti menjadi satu semangat untuk berani berubah diri, berkorban demi yang dicintai. Cinta dan pengorbanan tak mungkin terpisah. Tanpa pengorbanan, cinta bukan apa-apa. Cinta hanya bermakna kalau ada pengorbanan di sana. Dan dengan pengorbananlah cinta membuktikan diri bahwa memang dia ada. Punyakah kita? Itu pertanyaannya. Kadangkala kita terjebak pada perangkap salah. Cinta adalah mendapatkan apa yang kita suka. Justru abai pada pasangan dan memaksa apa yang menjadi kehendak diri. Ah, itu mengerikan. Cinta tak seperti itu. Cinta belajar memahami. Cinta memberi keberanian mengubah diri. Karena cinta dan pengorbanan, kata yang tak terpisahkan, yang harus kita punya. Kalau mau mencinta, jika tak berani berkorban, jangan bermimpi tentang cinta. Cinta dan pengorbanan, dua sejoli yang tak terpisahkan. Milikilah, maka engkau akan mengerti artinya cinta. Abaikanlah, maka engkau akan terus-menerus kecewa jika berbicara tentang cinta. Karena yang ada cuma sebuah fenomena. Hakikatnya tak di sana. Karena hakikat cinta adalah pengorbanan. Bersama saya, Bigman Sirait.